Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwani wa akhwati fiddin yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama kali kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, yang telah memberikan kepada kita pertolongannya, hidayah dan kekuatannya, sehingga kita bisa menjalankan suatu ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, bersyukur merupakan perkara yang sangat penting, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan di dalam Al-Quran supaya kita menjadi orang-orang yang syakirin, dan mengingatkan kita supaya jangan sekali-kali menjadi orang-orang yang kufur, mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Sehingga di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan ingatlah oleh kalian aku, adzkurkum, niscaya aku akan mengingat kalian. Waskuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah. Wala takfurun, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang kufur, mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Kenikmatan hidayah merupakan kenikmatan yang sangat besar. Hidayah seorang bisa menjalankan ibadah, ini merupakan kenikmatan yang sangat besar, yang benar-benar harus kita perhatikan, sehingga kita bisa menjalankan ibadah, bisa mengamalkan suatu amalan, itu adalah semata-mata hidayah, semata-mata pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ibadah yang telah kita lewati, dari amalan-amalan ibadah-ibadah, seperti menjalankan ibadah di bulan Ramadan, dipenuhi dengan ibadah siam, di ibadah puasa, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya, itu semua adalah hidayah dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga para sahabat dahulu radhiyallahu ta'ala anhum, mereka mengucapkan suatu ucapan yang tentunya ucapan yang sangat berharga, ucapan yang sangat memiliki faedah. Mereka para sahabat mengatakan, qala sahabatu ridwanullahi alaihim, berkata para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, mereka mengatakan, wallahi laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Inilah ucapan orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah. Mereka para sahabat mengatakan, wallahi demi Allah, laulallah, kalau bukan karena Allah, maka kami tidak mendapatkan hidayah. Kalau bukan karena Allah, kami tidak mampu mengerjakan sedekah. Kalau bukan karena Allah, kami tidak bisa menjalankan ibadah puasa. Ini yang diucapkan oleh para sahabat. Memang demikian. Seorang bisa menjalankan ibadah, bisa menjalankan amalan, itu adalah semata-mata pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang bisa bersedekah bukan karena dermawannya orang tersebut, karena kayanya orang tersebut, tidak. Semata-mata adalah nasrun, pertolongan dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang harus kita perhatikan. Setelah kita mampu menjalankan suatu ibadah, mampu untuk bersedekah, mampu untuk qiyamul lail, mampu untuk menjalankan ibadah puasa, ingat, ini semua adalah semata-mata pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semata-mata pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga hilang dari kita sifat sombong. Barakallahu fikum. Maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali Hafidhahullah, kata beliau, kenapa mereka para sahabat mengatakan demikian? Ya'ni innahu mu'tarifuna bi annal hidayata minallahi ta'ala manun wa fadlun minhu wa rahmatun minhu liman sya'a min ibadihi. Para sahabat mengatakan demikian dikarenakan mereka para sahabat mu'tarifun, mereka mengetahui, mereka itu ngerti, bi'anal hidayah, bahwasanya yang namanya hidayah adalah semata-mata datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hidayah taufiq ini mutlak di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sangat difahami oleh para sahabat. Sehingga tatkala mereka mampu berjihad, mampu berpuasa, mampu menjalankan ibadah qiyamul lail, mereka tidak sombong. Karena mereka sadar bahwasanya semata-mata adalah hidayah, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Manun wa fadlun minhu, pemberian dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang namanya seorang menjalankan ibadah. Sekali lagi, bukan karena kekuatan, bukan karena semangat, tapi semata-mata adalah pemberian dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rahmatun minhu liman sya'a min ibadihi, dan merupakan bentuk kasih sayang dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, min ibadihi, dari kalangan hambanya. Inilah yang namanya seorang menjalankan ketaatan, merupakan rahmah, merupakan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah akan memberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan hambanya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-78 atau 74. Allah menyatakan, yakhtasu birahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah akan menetapkan rahmat, akan memberikan rahmat man yasha kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Wallahu dzul fadlil azim, dan di Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang sangat besar. Barakallahu fikum. Ini yang harus kita perhatikan. Bahwasanya rahmah, hidayah ini adalah semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ayol mukminin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang harus senantiasa kita perhatikan tatkala kita menjalankan ibadah. Menjalankan suatu ibadah, mengerjakan suatu ketaatan, kita harus ingat ini adalah semata-mata adalah fadlun minallah, keutamaan dari Allah, pertolongan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ayol mukminun rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau kita sudah mengetahui demikian, kita akan mengetahui pentingnya seorang itu untuk benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang senantiasa dibarengi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Syukur yang dibarengi dengan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya bersyukur. Sehingga orang yang bersyukur, yang benar-benar bersyukur, mereka adalah yang melakukan ketaatan kepada Allah. Mereka adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala seorang bersyukur kepada Allah, tentunya orang tersebut semakin semangat menjalankan ibadah, semakin semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inilah orang yang bersyukur. Betapa banyak seorang mengatakan saya bersyukur telah diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan, untuk menjalankan qiyamul lail, bersedekah dan seterusnya. Tapi ternyata setelah itu justru semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini namanya bukan bersyukur. Kalau dia bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sebenar-benarnya, tentunya setelah keluar dari bulan Ramadan, dia akan lebih semangat lagi menjalankan ibadah sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hakikat bersyukur sebagaimana diterangkan dan dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Beliau menjelaskan di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Fawaid tentang hakikatus syukri, tentang hakikat seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan, atau beliau sebutkan tentang arti bersyukur, kata beliau adalah al-qiyamu bitta'atihi wa taqarrabu ilaihi bi anwa'i mahabihi zahiran wa batina. Hakikat bersyukur kata beliau al-qiyamu bitta'atihi, menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kemudian wa taqarrub ilaihi, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam jenis-jenis ibadah yang telah Allah perintahkan. Inilah hakikat seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayyuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang harus diperhatikan pula setelah seorang menjalankan suatu ibadah, suatu amalan, hendaklah senantiasa berdoa memohon kepada Allah supaya diberi keistiqomahan. Supaya diberi keistiqomahan, terus menerus bersabar di atas dinul Islam, kokoh di atas agama Allah. Inilah yang namanya istiqomah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, arti seorang itu sabat, kokoh di atas agama Allah maknanya adalah seorang itu kokoh di atas agama Islam secara menyeluruh. Ini maknanya. Sehingga tatkala dikatakan seorang kokoh di atas Islam, itu artinya adalah as-sabatu 'alal islami bil kuliyah atau bi kuliyah. Seorang itu kokoh di atas Islam secara menyeluruh. Baik dari sisi akidahnya, dari sisi manhajnya, akhlak dan seterusnya. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita suatu doa. Doa supaya memohon, meminta kepada Allah tetap istiqamah di atas agama Allah. Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-8 tentang doa yang Allah ajarkan kepada hambanya supaya meminta kepada Allah hatinya tetap kokoh di atas Islam, di atas sunnah. Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Inilah doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yang seharusnya kita berusaha untuk membacanya di waktu-waktu yang mustajab. Apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau simpangkan hati-hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan kepada kami hidayah. Ini doa seorang mukmin. Dan ini seharusnya doa yang senantiasa kita baca, memohon kepada Allah supaya la tuzigh qulubana, tidak disimpangkan hati-hati kami. Barakallahu fikum. Maka dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud zaighun fil qalbi, zaigh di dalam hati, artinya adalah seorang itu condong kepada kesesatan, kepada kebatilan setelah dia mengetahuinya. Tahu itu perkara yang batil, tapi dia condong hatinya kepada kesesatan tersebut. Maka kita memohon, berdoa kepada Allah supaya Allah jangan sampai menjadikan hati kita itu condong kepada kebatilan setelah mengetahuinya. Inilah doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Berdoa memohon kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Rabb kami, janganlah engkau sesatkan, simpangkan hati kami. Artinya, jangan kau jadikan hati kami itu cenderung kepada kesesatan. Setelah mengetahui ini perkara yang sesat, kok hatinya jadi condong. Kita berdoa kepada Allah. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan kepada kamu hidayah, wahab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kepada kami rahmah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau ya Allah zat yang maha pemberi karunia kepada hamba-hambanya. Inilah doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita supaya memohon, meminta kepada Allah tetap istiqamah, tetap istiqamah di atas agama Allah, sehingga memohon, berdoa kepada Allah supaya Allah itu tidak menjadikan hati kita itu condong kepada kebatilan, ba'da alimah, setelah mengetahuinya. Barakallahu fikum. Bahkan disebutkan di dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, disebutkan hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana yukthiru min qalihi ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Disebutkan di dalam hadis yang sahih yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menceritakan adalah Nabi SAW sering sekali membaca doa, Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, sabit qalbi ala dinik, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ya. Ini doa yang dibaca oleh Nabi, orang yang dijamin masuk surga. Rasulnya Allah, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, tapi ternyata membaca doa seperti itu, minta apa? Minta keselamatan hati. Ya. Kenapa demikian? Karena zaif, penyimpangan itu ada di dalam hati. Ya. Penyimpangan ada di dalam hati. Dan kalau hati seorang sudah menyimpang, yang lainnya pun akan mengikutinya. Yang lainnya itu akan mengikutnya. Kalau hati itu sudah menyimpang, sudah rusak, yang lainnya pun ikut rusak. Sehingga amalan zahir itu menggambarkan apa yang ada di dalam hati. Ya. Tatkala zahirnya seorang itu condong kepada kebatilan, senang kepada kebatilan, ini menunjukkan hatinya pun demikian. Enggak mungkin mengatakan yang mementingkan hati saya selamat, ya. Saya memang senang jalan bareng dengan orang-orang ahlul bid'ah, dengan orang-orang hisbiyin, dengan orang-orang yang berpenyakit manhajnya, tapi kan yang penting hati saya. Sudah katakan, justru amalan Anda itu, amalan yang kamu lakukan, ini menggambarkan apa yang ada di hati Anda. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan supaya berdoa kepada Allah, berdoa supaya hatinya jangan sampai cenderung kepada kebatilan. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa supaya hatinya itu dikokohkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadal fasadu jasadu kulluh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasannya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, apabila daging tersebut baik maka akan baik pula anggota tubuhnya. Yang lainnya itu akan ikut baik. Matanya, penglihatannya, kakinya, tangannya, semua akan baik. Tapi sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, akan tetapi apabila sekumpal daging tersebut rusak, berpenyakit, maka yang lainnya pun akan ikut berpenyakit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwasanya yang demikian itu, segumpal daging itu yang bisa berpengaruh kepada semua anggota tubuh itu adalah hati. Maka dikatakan di sini, waqalat Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, bertanya kepada Nabi, qultu ya Rasulullah, kata Aisyah, saya pun bertanya kepada Nabi, innaka taksuru tad'u bihadha du'a, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau sering sekali membaca doa ini, itu membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Engkau sering sekali membaca doa ini ya Rasulullah. Aisyah pun penasaran, kenapa? Doa yang sering diulang-ulang doa ini. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqala inna qalbal adami baina isba'aini min asabi'illah, wa idza syaa'a azaghahu wa idza syaa'a aqamahu. Ini jawabannya Nabi. tatkala ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sering sekali membaca doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik?" Ya. Maka Nabi menjawab, qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna qalbal adami." Karena sesungguhnya hati anak Adam, hati kita semua berada di jemari, dari jemari-jemarinya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha sya'a azaghahu. Kalau Allah mengendaki, Allah akan menjadikan hati tersebut hati yang condong kepada kebatilan. Wa'idha sya'a aqamahu. Dan apabila Allah mengendaki, Allah akan menjadikan hati tersebut kokoh di atas kebenaran. Inilah hati seorang hamba berada di jemari, dari jemari-jemarinya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pantas kalau Allah mengajarkan kepada kita suatu doa, Rabbana la tuzigh qulubana. Allah yang membolak-balikan hati, Allah yang membolak-balikan hati. Barakallahu fikum. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu di sini pentingnya kita untuk benar-benar dan bersungguh-sungguh menjaga keistiqomahan dengan kita melakukan sebab, di antaranya tadi yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah addu'a, dengan banyak-banyak berdoa, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya hatinya tetap berada di atas kebenaran dan tidak condong kepada kebatilan. Barakallahu fikum. Kemudian ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya hal yang akan membantu seorang untuk tetap istiqamah di atas agama Allah, perkara yang sering dinasehatkan oleh para ulama, adalah tolabul ilmi, menyibukkan diri dengan mempelajari ilmu. Karena inilah ciri seorang ahlu sunnah. Sehingga kita jangan minder tatkala dikatakan, kalian kok senang yang ngaji terus. Iya, saya senang yang ngaji terus. Karena itulah ciri seorang muslim, ciri seorang ahlu sunnah. Karena inilah yang akan membantu seorang untuk tetap istiqomah di atas agama yang lurus, dengan tolabul ilmi. Sehingga fadilatu Syekh Al-Alama Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan tentang kenikmatan yang sangat besar setelah kenikmatan Islam dan iman. Apa itu kenikmatan yang sangat besar? Kata Syekh Muhammad Ibn Utsaimin, a'zamu ni'matin an'amahullahu ala ibadihi ba'dal islami wal imani wal ilmu. Ini yang harus senantiasa kita ingat. Kata beliau rahimahullah, a'zamu ni'matin, kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya setelah nikmat Islam dan nikmat iman, apa itu? Yaitu al-ilmu. Ilmu merupakan kenikmatan yang sangat besar, sehingga seorang ahlu sunnah memiliki semangat, memiliki keseriusan, memiliki kesungguh-sungguhan untuk mempelajari ilmu. Karena ini merupakan kenikmatan yang sangat besar setelah kenikmatan al-Islam wal-iman, talabul ilmi, mencari ilmu, mengkaji ilmu, mempelajari ilmu. Barakallahu fikum. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ilmu merupakan a'zamu nikmatin? Merupakan kenikmatan yang sangat besar setelah al-iman wal Islam. Dijelaskan diantaranya karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya supaya meminta tambahan ilmu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya supaya meminta tambahan ilmu. Oleh karena itu ini menunjukkan bahwa ilmu, ya, ilmu yang datang dari Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman para ulama salaf, ini kenikmatan yang sangat besar. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Muhammad, katakanlah, rabbi zidni, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku al-ilma, ilmu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajari, diperintahkan oleh Allah supaya memohon berdoa tambahan kepada ilmu, kepada Allah ilmu. Kalau nabinya demikian diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu, terlebih-lebih kita. Terlebih-lebih kita ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, yang mana pada asalnya manusia itu adalah ala dhalal. Pada asalnya manusia itu berjalan atau berada di dalam kesesatan, bodoh. Inilah asalnya manusia. Sebagaimana telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang keadaan manusia, Allah menyebutkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, kalian tidak ngerti apa-apa. Artinya seorang tatkala dilahirkan dari perut seorang ibu dalam keadaan jahil. Iya. Baru Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian as-sam'a wal absar wal afidah, pendengaran, penglihatan dan hati. Tujuannya apa? La'alakum tashkurun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Barakallahu fikum. Ya. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat penting. Kalau nabi kita saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan supaya meminta kepada Allah tambahan ilmu, apalagi kita, ya. Apalagi kita tentunya sangat-sangat membutuhkan tambahan ilmu, sehingga di samping berusaha juga berdoa kepada Allah. Bukan hanya berdoa saja, tapi juga berdoa di sisi lain pun berusaha untuk mewujudkan, ya, berdoa supaya tambah ilmu, bersemangat mempelajari ilmu. Hendaknya demikian, bukan hanya sekedar doa-doa tapi tidak semangat lagi mempelajari ilmu agama. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya dijelaskan oleh para ulama, kenapa ilmu merupakan a'zamu nikmatin. Tadi yang pertama. Sekarang yang kedua, bahwasanya ilmu adalah merupakan sesuatu yang dikecualikan oleh nabi dari perkara yang dilaknat. Yang dikecualikan oleh nabi dari perkara yang dilaknat, kecuali ilmu dan orang yang mempelajari ilmu. Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, kata nabi, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa mawalah wa aliman wa muta'allima. Kata Nabi SAW, dunia itu adalah terlaknat. Terlaknat pula apa yang ada di dalamnya. Terlaknat pula barakallahu fikum apa yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah dan melakukan ketaatan kepada Allah. Wa aliman wa muta'allimah. Berikutnya adalah alimah, orang yang memiliki ilmu. Ini yang dikecualikan. Dan orang yang mau mempelajari ilmu. Nah, orang yang memiliki ilmu dan mempelajari ilmu, ini yang dikecualikan dari laknatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah melihat demikian, kita akan mengetahui bahwasanya ilmu merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya. Juga dijelaskan kenapa ilmu merupakan kenikmatan yang sangat besar. Barakallahu fikum. Di antara alasannya bahwasanya ilmu yang bermanfaat, yang dia cari berdasarkan keikhlasan, akan terus mengalir pahalanya walaupun orang tersebut telah meninggal dunia. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar, bahkan mungkin sebagian kita hafal, mungkin sebagian kita pernah menyampaikan juga kepada orang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalath." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang itu meninggal dunia, maka akan terputuslah semua amalannya. Akan terputuslah semua amalannya kecuali tiga perkara. Apa di antara tiga perkara tersebut? Kata Nabi, al-ilmu yuntafa'u bihi. Di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah, ilmu yang membuat seorang itu memiliki rasa khosyah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang berilmu adalah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang memiliki rasa khosyah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan hambanya adalah al-ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, setelah itu mengamalkannya. Ini yang menyebabkan seorang itu khasyah, memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-ilmu. Ayyul mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Alasan yang berikutnya, kenapa ilmu merupakan a'zamu ni'matin yang Allah berikan kepada hambanya. Ilmu merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya. Dijelaskan bahwasanya ilmu akan mempermudah seorang menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu Alkitab wa Sunnah. Dengan pemahaman salafus salih, itu akan mempermudah seorang hamba menuju surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah ilmu. Ya. Barakallahu fikum. Di dalam hadis yang datang dari Abu Hurairah, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu tariq, suatu perjalanan, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka untuk mencari ilmu, menempuh perjalanan keluar dari rumah menuju majlis ilmu, tujuannya untuk mencari ilmu. Barakallahu fikum. Maka Allah akan mempermudah jalan orang tersebut menuju jannahnya Allah, menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Akan diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menuju ke dalam jannah. Ya. Siapa ini? Orang yang keluar dari rumahnya dalam rangka yaltamisu fihi ilman. Dalam rangka untuk mempelajari dan mencari ilmu. Allah mudahkan orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara alasan kenapa ilmu merupakan a'zamu ni'matin, kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, alasan kenapa ilmu merupakan a'zamu ni'matin, kenikmatan yang sangat besar. Ilmu syariat itu akan membuat seorang itu tenang. Ilmu syariat itu akan membuat seorang itu tenang hidupnya. Ilmu yang datang dari Alkitab dan Sunnah itu akan membuat seorang hamba itu hidupnya tenang. Barakallahu fikum. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan tentang sekelompok manusia yang dia duduk di masjid dalam rangka untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran atau membaca ayat-ayat Al-Quran, Allah akan menurunkan kepada orang tersebut as-sakinah, rasa tenang. Kata Nabi SAW, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia berkumpul di suatu masjid dalam rangka yatluna kitab Allah, membaca Al-Qur'an atau mempelajari Al-Qur'an di antara mereka, kata Allah, illa nazalat alaihi musakinah, kecuali akan turun kepada orang tersebut as-sakinah, ketenangan hati. Tenang hatinya, tidak gelisah. Yang mana ketenangan hati? Ya. Hati yang sakinah, hati yang tenang. Ini merupakan kebahagiaan yang sangat besar. Barakallahu fikum. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada orang tersebut sakinah, rasa tenang, dan akan dinaungi oleh malaikat-malaikatnya Allah. Bahkan Allah akan menyebutkan di hadapan para malaikatnya, wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah akan menyebutkan di hadapan para malaikat-malaikatnya. Barakallahu fikum. Ya. Inilah beberapa alasan yang dijelaskan oleh para ulama kenapa ilmu merupakan a'zamu ni'matin, kenikmatan yang sangat besar setelah nikmat al-Islam wal iman. Barakallahu fikum. Ini sebab yang pertama yang akan membantu seorang, atau sebab yang kedua yang akan membantu seorang untuk istiqamah di atas kebenaran. Yang pertama adalah ad-du'a, doa sudah kita bahas tadi. Kemudian yang kedua yang dijelaskan oleh para ulama, atau yang berikutnya, dan ini juga merupakan perkara yang sangat penting, yang akan membantu seorang untuk tetap istiqamah di atas agama Allah, istiqamah di atas Islam, sehingga mati dalam keadaan mentauhidkan Allah, mati dalam keadaan Islam. Barakallahu fikum. Di antaranya adalah al-ikhlas. Keikhlasan ini adalah merupakan perkara yang sangat penting. Keikhlasan, barakallahu fikum, ini merupakan perkara yang sangat penting yang akan membantu seorang untuk tetap istiqomah, dan merupakan sebab terbesar seorang itu menyimpang dari jalan yang lurus, dari siratal mustaqim. Sebabnya adalah adamul ikhlas fi dinillah. Sebabnya adalah karena tidak ikhlas. di dalam menjalankan agama Allah, di dalam berpegang sunnah, di dalam mengikuti ajaran Nabi tidak ikhlas. Loh, apa bisa? Dalam kondisi asing apa bisa tidak ikhlas? Sangat-sangatlah bisa. Ya. Ini sebab terbesar seorang meninggalkan jalan yang lurus, seorang keluar dari ril siratal mustaqim. Ya. Sebabnya apa? Adamul ikhlas. Tidak ikhlas. Mungkin seorang menjalankan sunnah niatannya bukan karena mencari ridha Allah, tapi hanya ingin supaya perhatian manusia tertuju padanya. Itu siapa? Ini siapa? Dan seterusnya. Ini merupakan sebab yang sangat besar. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita supaya menjadi orang-orang yang mukhlisun fil ibadah, menjadi orang yang ikhlas di dalam beribadah. Di antaranya adalah ayat yang sering kita dengar Allah sebutkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah supaya beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala menjalankan kewajiban benar-benar ikhlas, tatkala barakallahu fikum meninggalkan larangan pun benar-benar ikhlas, ya. Bukan karena tujuan-tujuan manusia, bukan karena sum'ah. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan apa yang dimaksud dengan ikhlas. Yang kita dituntut supaya menjadi orang-orang yang mukhlasin, orang-orang yang ikhlas. Ya. Apa itu ikhlas? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, ikhlas itu adalah taswiyatul amal an syawa'ib syirki bi salihin niyati. Ikhlas artinya adalah taswiyatul amal, membersihkan suatu ibadah, suatu amalan. Dibersihkan dari apa? An syawa'ib syirki. Dibersihkan dari syawa'ib, itu kotoran-kotoran, asyirki kotoran kesirikan. Itu yang namanya ikhlas. Jadi amalan yang kita lakukan, kita bersihkan dari kotoran-kotoran kesirikan. Walaupun syirik kecil, jangan dikatakan wah itu kan cuma syirik kecil. Iya, namanya syirik kecil, tapi dosanya adalah dosa yang sangat besar. Sehingga Nabi SAW disebutkan di dalam hadisnya Mahmud Ibn Labid sangat khawatir kepada para sahabatnya kalau sampai apa, terjatuh ke dalam riya, ke dalam sum'ah, pengen dilihat, pamer, pengen didengar, dan seterusnya. Nabi mengatakan di dalam hadisnya Mahmud Ibn Labid radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar. Qala arya. Nabi SAW mengatakan, perkara yang paling aku takutkan, perkara yang paling aku khawatirkan adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa masyirkul asghar, engkau sangat takut dengan syirik kecil, apa yang disebut dengan syirik kecil ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab dengan contohnya. Nabi mengatakan, asyirkul asghar huwa arya. Syirik kecil itu artinya adalah riya. Seorang melakukan amalan kepengin dilihat, dipuji, dan seterusnya. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang bahayanya penyakit syirkul asghar ini, yaitu riya sum'ah. Kata beliau, bahwasanya penyakit tersebut kal bahri alladzi la sahila lahu, seperti lautan yang tidak ada tepinya, sehingga sangat sedikit yang bisa selamat dari penyakit-penyakit tersebut. Penyakit yang akan merusak keikhlasan seorang di dalam beramal. sehingga kita harus sungguh-sungguh di dalam mempelajari ilmu, niatnya ikhlas di dalam mengamalkan ilmu, ikhlasnya, niatnya ikhlas bukan karena alan, bukan karena fulan, tidak, tapi semata-mata ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dan tadi kita sudah mengetahui bersama adamul ikhlas, tidak ikhlas di dalam menjalankan Islam ini, menjalankan sunnah ini, sebab terbesar seorang itu terjatuh ke dalam penyimpangan. Itu adamul ikhlas, tidak ikhlas di dalam menjalankan suatu amal. Barakallahu fikum. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, sebab berikutnya yang akan membantu seorang untuk istiqamah di atas agama Allah, istiqamah di atas Islam, apa itu? Dijelaskan diantara sebabnya barakallahu fikum adalah mutaba'atu rasul, bersungguh-sungguh serius di dalam mengikuti jejaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang itu bersungguh-sungguh serius di dalam mengikuti sunnah Rasul, di dalam mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Dan inilah yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala menceritakan akan muncul sebuah khilaf, perpecahan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al mahdiyyin, tamassaku biha, addu 'alaiha binawajid. Ini perintah supaya kita bersungguh-sungguh di dalam mengikuti sunnah Rasul, ya, sehingga mengikuti ajaran Nabi, mengikuti petunjuk Rasul itu bukan hanya sekedar barakallahu fikum hanya sebagai mainan saja, tapi sungguh-sungguh serius. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaikum bisunnati, dan wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'i rasidin, sunnahnya al-khulafa'u rasidin al-mahdiyin, yang mereka telah mendapatkan petunjuk, tamassaku biha, addu 'alaiha binawajid. Kata Nabi, berpegang teguhlah dengan sunnah tersebut dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Ini adalah kinayah, gambaran supaya kita sangat bersungguh-sungguh di dalam berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam beragama kita tuh harus bersungguh-sungguh di dalam mengikuti ajaran Islam. Sehingga mengikuti ajaran Islam bukan hanya karena kebiasaan, mengikuti syariat Islam itu bukan karena ini dan itu, tapi diperintahkan untuk bersungguh-sungguh. Barakallahu fikum. Ini sebab juga merupakan sebab yang sangat besar yang akan membantu seorang istiqomah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sehingga Al-Imam Fudhail Ibn Iyad rahimahullah tatkala menjelaskan ayat, ya, ayat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, walladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Nah, di sini Al-Imam Fudhail bin Iyad mengatakan apa yang disebut dengan ahsanu amala, amalan yang paling baik. Kata beliau, amalan yang paling baik yang pertama adalah amalan yang dibarengi dengan keikhlasan. Yang kedua adalah amalan yang mutaba'atu rasul, mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut ahsanu amala, amalan yang sangat baik, amalan yang sangat bagus itu amalan yang mengikuti contoh Rasul dan dibarengi dengan ikhlas, dibarengi dengan mutaba'atur Rasul. Barakallahu fikum. Ya. Ini barakallahu fikum beberapa sebab yang akan membantu seorang untuk tetap istiqamah, karena yang namanya suatu amal ya, itu harus dibarengi dengan keistiqomahan. Sehingga Allah mengingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati, kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan muslim. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perintahnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati, kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Sehingga yang namanya beramal sampai kapan? Sampai meninggal. Sehingga tidak dikhususkan pada bulan Ramadan saja mau beramal, tapi setelah keluar di bulan Ramadan surut amalannya. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.